Baik, kita lanjutkan kembali kajian Bada'i'ul Masalik fi Tawbihi Alfiyati Ibn Malik. Kita masih meneruskan pembahasan Al-Masail Bab An-Nakirah Wal-Ma'rifah, terkhusus tentang isim ma'rifah yang pertama, yakni Ad-Dhamir. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai masalah yang ke-11. Selanjutnya al-mas'alatu ats-tsaniyatu asrah, masalah yang ke-12. Kullu fi'lin muta'addin ilal maf'ulaini athani minhuma khabarun fil asli wa huma dhamirani. Wa madhhabu Ibn Malik anna al-mukhtar fi hadha al-ittisalu lahu khiltanihi. Wa madhhabu Sibawayh anna al-mukhtar fi hadha al-infisal lahu khiltani iyahu. Wa madhhabu Sibawayh arjah li'annahu wal kathiru fi lisanil arab wa dhalika qawluhu rahimahullah kadaka khiltanihi wattisola akhtaru ghayrtara al-infisola. Setiap fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih, maf'ul bih yang kedua darinya adalah khobar secara hukum asal, dalam keadaan dua maf'ul bih tadi sama-sama dhamir, maka pendapat Ibn Malik menyatakan lebih bagus maf'ul bih yang kedua berbentuk dhamir mutasil. Contoh khiltanihi. Sedangkan pendapat Sibawai bahwa maf'ul bih yang kedua yang bagus menggunakan dhamir mufasil. Contoh khiltani iyahu. Madhab Sibawai lebih kuat karena lebih banyak hal itu dijumpai dalam lisan Arab, dan itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibn Malik, demikianlah lafad khiltanihi, aku lebih memilih mutasil, sedangkan selain aku lebih memilih mufasil. Nah, jadi kalau ada dua maf'ul bih sama-sama dhamir, maf'ul bih yang kedua itu asalnya khobar, nah, jadi ada dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khobar, maf'ul bih yang kedua, naam, asalnya khobar, dua maf'ul bih-nya sama-sama dhamir, fi'ilnya berarti al-muta'addi ila tsnain. Baik, berarti dhanna wa akhwatuha istilahnya ya. Dua maf'ul bih asalnya mubtada khobar, berarti fi'ilnya adalah dhanna wa akhwatuha. maka maful bi yang kedua boleh dhamirnya itu berbentuk mutasil, boleh pula mufasil. Namun para ulama ahli nahwu berbeda pendapat mana yang lebih baik. Ibnu Malik berpendapat khobar yang kedua yang berupa dhamir tadi lebih baik berupa dhamir mutasil. Contoh khil tanihi. Ya mutakalim ni maful bi yang pertama, ha maful bi yang kedua berupa dhamir mutasil. Ini yang dipilih oleh Ibnu Malik. Sedangkan si Bawai berpendapat khobar yang menjadi maful bi yang kedua tadi sebaiknya berupa dhamir mufasil. Jadi contohnya khil tani iyahu. Ni ya mutakalim maful bi yang pertama, iyahu maful bi yang kedua berupa dhamir mufasil. Pendapat si Bawai ini dianggap paling kuat karena lebih sering digunakan dalam lisan Arab. Tapi sama-sama boleh ya. Maful bi yang kedua yang asalnya khobar berbentuk dhamir mutasil atau dhamir mufasil. Al-mas'alatu ats-tsalitsah asrah. Dhamirul mutakallimi akhassu min dhamir al-mukhatab. Wa dhamirul mukhatabi akhassu min dhamiril ghaib. Ini ditambahkan ya, ada pernyataan yang kurang. Dhamirul mutakallim akhassu min dhamiril mukhatabi. Dhamir mutakallim itu lebih khusus daripada dhamir mukhatab. Wa dhamirul mukhatabi akhassu min dhamiril ghaib. Sedangkan dhamir mukhatab lebih khusus daripada dhamir ghaib. Ini menjelaskan tentang tingkat kemakrifatan dhamir itu berbeda-beda. Yang paling makrifat adalah dhamir mutakallim. Peringkat yang kedua dhamir mukhatab. Peringkat yang ketiga dhamir ghaib. Al-mas'alatu rabi'atu asrah. Masalah yang ke-14. Idza istama'a dhamirani mansubani. Jika ada dua dhamir yang berkumpul sama-sama nasab, ahaduhuma akhassu minal akhar, salah satunya lebih khusus kemakrifatannya daripada yang lain, fa in kana muttasilaini, jika dua dhamir itu sama-sama mutasil, wajib taqdimul akhassi minhuma, maka wajib mendahulukan dhamir yang paling khusus kemakrifatannya di antara keduanya. Nahu ad-dirham a'taytukahu wa a'taytanihi. Perhatikan baik-baik. Kita sudah mengetahui urutan pemakrifatan dhamir. Yang pertama, dhamir mutakallim. Peringkat yang kedua, dhamir mukhatab. Peringkat yang ketiga, dhamir ghaib. Nah, ini ada kaidah. Ada dua dhamir sama-sama nasab, sama-sama mutasil. Salah satunya ada yang lebih khusus kemakrifatannya dari yang lain. Maka yang lebih khusus kemakrifatannya wajib didulukan. Contoh, ad-dirham a'toi tukahu. Aku memberimu dirham. Kahu, kaf maf'ul bih yang pertama, ha maf'ul bih yang kedua. Sama-sama nasab, ya kan? Kaf dan ha sama-sama mutasil. Nah, kaf di sini mukhatab, ha ghaib. Maka wajib mendahulukan yang lebih khusus kemakrifatannya. Mukhatab tingkat kemakrifatannya lebih khusus daripada ghaib. Maka bacanya aqtaitu kahu. Enggak boleh aqtaitu huka. Ya. Aqtaitanihi. Ni ya mutakallim maful bi yang pertama, ha maful bi yang kedua. Ini berarti ada dua dhamir nasab yang berkumpul. Ya mutakallim ya dhamir mutasil, ha ya dhamir mutasil. Sementara ya mutakallim itu termasuk dhamir mutakallim lebih khusus daripada ha dhamir ghaib, ya. Maka menurut kaidah wajib mendahulukan yang lebih khusus kemakrifatannya. Maka ya mutakallim didulukan. Bacanya aqtai tanihi, enggak boleh aqtaita huni. Fa in fusila ahaduhuma kunta bil khiyari inda amnil labsi, fa in khifa labsun lam yajuz. Jika dua dhamir yang berkumpul tadi itu dipisah dengan sesuatu, maka engkau boleh pilih mana yang didulukan kalau aman dari kesamaran. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi kesamaran, maka enggak boleh. Harus mengikuti kaidah yang lebih khusus kemakrifatannya didulukan. Takul ad-dirham a'taituka iyyahu. Wa a'taitani iyyahu. Au ad-dirham a'taitahu iyyaka. Wa a'taitahu iyyaya. Naam. Tadi berarti fa'in fusila ahaduhuma, terjemahannya bukan dipisah, tapi jika salah satunya berupa dhamir mufasil, fa'in fusila ahaduhuma, jika salah satunya berupa dhamir mufasil, kunta bil khiyar, engkau boleh pilih mana yang didulukan. Inda amnil labsi, ketika aman dari kesamaran. Fa'in khifa labsun lam yajuz, jika dikhawatirkan ada kesamaran maka enggak boleh. Nah, berarti kaidahnya kalau ada dua dhamir berkumpul sama-sama mutasil, dhamir nasab sama-sama mutasil berkumpul, maka yang didulukan yang paling khusus kemakrifatannya. Ini kaidah selanjutnya. Kalau ada dua dhamir nasab berkumpul, salah satunya ada yang mutasil, yang lain adalah mufasil, maka bebas mana yang harus didulukan. Tidak perlu menggunakan kaidah urutan kekhususan dhamir. Dengan catatan aman dari kesamaran. Contoh ad-dirham a'taitu ka iyyahu. Wa a'taitani iyyahu. Boleh ad-dirham a'taitu hu iyyaka. Boleh a'tai tahu iyaya. Nah, kalau a'tai itu ka iyahu berarti sesuai dengan urutan kekhususan dhamir. Dhamir mukhatab dulu baru dhamir ghaib. A'tai tani iyahu. Dhamir mutakalim dulu baru dhamir ghaib. Boleh dibalik, yang lebih khusus diakhirkan ad-dirham a'tai tuhu iyaka. Dhamir ghaib hak mendahului iyaka, dhamir mukhatab, ya kan? A'tai tahu iyaya, dhamir ghaib mendahului dhamir mutakallim. Ini enggak masalah kalau salah satu dari dua dhamir itu berupa dhamir mufasil. Nah, tapi kalau sama-sama mutasilnya, nah tadi itu, maka wajib dhamir yang lebih khusus kemakrifatannya didulukan. Wadzalika qauluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Waqaddimil akhassa fitisali waqaddiman masyita fin fisali, dudukan mana yang lebih khusus kemakrifatannya kalau sama-sama mutasil. Dudukan terserah engkau jika salah satunya ada yang mufasil. Al-mas'alatu al-khamisata asrah, masalah yang ke-15. Idza istama'a dhamirani wa kana mansubaini wattahada fi rutbati fayajibul fasru fi ahadihima. Kalau ada dua dhamir nasab berkumpul, dua-duanya satu level. Satu level berarti mutakallim bertemu mutakallim, dhamir mukhatab bertemu dengan dhamir mukhatab, dhamir ghaib bertemu dhamir ghaib, sama-sama satu level, satu tingkatan dalam kemakrifatan, maka salah satunya wajib berbentuk dhamir mufasil. Enggak boleh dua-duanya mutasil, harus salah satunya dibuat berbentuk dhamir mufasil. Takul a'taitani iyaya. Ni ya mutakallim. Iyaya juga ya mutakallim. Sama-sama satu level ya. Maka harus salah satunya berbentuk mufasil. Enggak boleh a'taitani ni. Enggak boleh. Harus a'taitani iyaya. A'taituka iyaka. Kaf mukhatab mutasil. Iyaka mukhatab mufasil. Salah satunya harus ada yang mufasil ya. A'taituka iyaka. Enggak boleh a'taituka ka. Enggak boleh. A'tait tahu iya ya. Aktai tuhu iyahu. Ha mutasil ghaib, iyahu mufasil ghaib. Nah, ini satu level. Maka harus ada yang mufasil. Enggak boleh aqtaituhu hu, enggak boleh. Aqtaituhu iyahu. In kana ghaibaini wahtalafa lafdhuhuma faqad yattasilani. Ini ada kekhususan. Jika dua dhamir nasab itu sama-sama ghaibnya, ini khusus ghaib ya, dengan lafaz yang berbeda, maka boleh dua-duanya muttasil. Kaidah asalnya kan ada dua dhamir nasab yang selevel, maka wajib salah satunya dibuat mufasil. Kecuali kalau dua-duanya ini sama-sama ghaibnya dan beda lafadznya, maka boleh sama-sama muttasil. Tidak harus salah satunya mufasil. Nahu az-zaidani ad-dirhama aqtaitu humahu. Perhatikan humahu, huma itu ghaib mutasil, hu atau ha ini ghaib mutasil juga bersama-sama ghaib. Kok boleh sama-sama mutasil padahal selevel? Jawabannya karena dua-duanya ghaib dan lafadznya beda. Satunya huma musanna, satunya hu mufrad. Ya. Namanya beda lafadz. Maka boleh dua-duanya mutasil. Bagaimana kalau salah satunya ada yang mufasil? Jawabannya ya juz, boleh. Az-zaidani ad-dirhama aqtaitu ma aqtaitu huma iyahu. Boleh. Permasalahannya kan hukum asal kaidahnya, kalau ada dua dhamir nasab satu level, maka wajib ya kan salah satunya berbentuk dhamir mufasil. Nah ini pengecualian, kalau yang selevel itu sama-sama ghaibnya, hanya saja lafadznya berbeda. Nah ini hukumnya menjadi jawaz. Boleh dua-duanya mutasil, boleh salah satunya ada yang mufasil. Boleh az-zaidani ad-dirhama aqtaitu humahu. Boleh pula az-zaidani ad-dirhama aqtaitu huma iyahu. Wadzalika qauluhu rahimahullah wa fitihati ratbatil zam fasla wa qad yubihul ghaibah fihi wasla. Kalau satu level tingkatannya, maka wajib ada yang mufasil. Terkadang boleh mutasil jika sama-sama ghaibnya. Al-mas'alatu as-sadisata asrah, masalah yang ke-16. Idza tasala bil fi'li ya'ul mutakallimi lahiqathu luzuman nunun tusamma nunal wiqayati wa summiyat bidzalika li'annaha taqi al fi'la minal kasri nahu akramani yukrimani. Naam. Akrimni. Jika ada ya mutakallim tersambung dengan fi'il, maka wajib ya mutakallimnya diberi tambahan nun wiqayah. Di disebut nun wiqayah karena nun tadi berfungsi menjaga fi'il agar tidak dikasrah. Contoh akromani. Jadi kalau enggak ada nun wiqayahnya bunyinya bisa menjadi akromi, ya kan? Padahal fi'il itu anti kasrah. Maka untuk menjaga supaya tidak dikasrah ditambahi nun wiqayah. Yukrimuni. Nah, yukrimuni. Itu kan kalau enggak ada nun wiqayahnya yukrimi. Akrimni. Nah, kalau enggak ada nun wiqayahnya apa ini? Akrim. Nah, gitu ya. Nah. Jadi untuk menghindari kasrah pada fi'il yang bersambut dengan ya mutakalim, maka wajib ditambahkan nun wiqayah. Apa fungsinya nun wiqayah? Jawabannya untuk menjaga fi'il agar tidak dikasrah. Wa qad jaa'a khatfuha ma'a laisa sududan. Sungguh nun wiqayah dihapus, enggak ditampilkan jika fi'ilnya berupa laisa, tapi hukumnya syad, jarang dipakai. Kama qala syair, seperti ucapan penyair, adat tu qaumi ka'adi ditoisi. Idzabal qaumul kiram. Kebalik ya. Idzabal qaumu al kiramu laisi. Ini terbalik wawu sama mimnya itu. Idzaba al qaumu al-kiramu lais, ya. Nah, di sini ada ucapan laisi, harusnya kan laisani. Nun wiqayahnya dibuang menjadi laisi. Nah, ini hukumnya syadz, jarang dipakai, biasa digunakan dalam syair-syair ya yang jarang tampil juga. Kalau hukum asalnya kalau ada fi'il bersambung dengan ya mutakallim harus dikasih tambahan apa? Nun wiqayah. Kalau ada yang tidak ada tambahan nun wiqayahnya maka hukumnya apa ini? Syadz. Seperti terjadi pada lafaz laisa tadi. Id dhahabal qaumul kiramu laisi. Harusnya laisani. Tapi untuk supaya sama dengan ka'adi ditoisi tadi itu, dibikin nun wiqayahnya dibuang. Id dhahabal qaumul kiramu laisi. Biar sama nadanya begitu ya. Nah. Wadhalika qawluhu rahimahullah, itulah yang dimaksud dengan ucapan Ibn Malik rahimahullah. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'il tazim nuna wiqayatin wa laisi qad nudim. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'il tuzim nuna wiqayatin wa laisi qad nudim. Sebelum ya'un nafsi, ya' mutakallim yang bersambung dengan fi'il maka wajib dikasih nun wiqayah, dan lafadz alaisi telah dinadomkan dalam syair namun syad ya. Al-mas'alatu as-sabi'ata as-sah, masalah yang ke-17. ikhtalafal kufiyun wal basriyun fiqtirani nunil wiqayati bi fi'li ta'ajjubi. Para ulama alinah Kufa dan Basrah berbeda pendapat tentang nun wiqayah yang bersambut dengan fi'il ta'ajub. Fadhahab al-kufiyun ila anna ta'ajub ismun wa ala hadha la tattasilu bi nun wiqayah. Orang-orang Kufah berpendapat bahwa ta'ajub itu dianggap isim sehingga tidak perlu bersambung dengan nun wiqayah. Taqul ma'afqori ila afillahi. Engkau bisa mengatakan ma'afqori, alangkah butuhnya aku ila afillah, kepada pengampunan Allah. Wadaba al-basriyuna ila anna ta'ajjuba fi'lun wa ala hadha yajib ittisalu binul wiqayah. Sementara alinahu basra berpendapat ta'ajub itu berupa fi'il sehingga wajib bersambung dengan nun wiqayah. Taqul ma'afqorani ila afwillah. Wassohih qawlul basriyin. Yang benar pendapat alinahu basra. Nah, kaidahnya kalau ada fi'il bersambung dengan ya mutakallim maka wajib dikasih apa? Nun wiqayah agar fi'il tadi selamat dari kasrah. Pertanyaannya bagaimana kalau seandainya fi'ilnya itu berbentuk ta'ajub wazan ma'af ala ya? Ternyata ada dua pendapat. Pendapat yang pertama pendapat alinahu kufa. Nah, fi'il ta'ajub itu dianggap isim sehingga kalau bersambung dengan ya mutakallim enggak perlu ditambahi nun wiqayah. Jadi ma'afqori ya ma'afqori enggak usah ma'afqorani ya. Sedangkan alinahu basra berpendapat fi'il ta'ajub ya fi'il, kalau bersambung dengan ya mutakallim ya wajib dikasih apa? Nun wiqayah. Ma'afqorani. Nah itu. Artinya itu alangkah butuhnya aku ya. Ila afillah, kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Was sahih qaulul basriyin. Yang benar pendapat alinul basah bahwasanya ma'af alahu itu fi'il ta'ajub adalah fi'il bukan isim sehingga wajib bersambung dengan nun wiqayah jika bersambung dengan ya mutakallim. Al mas'alatu ats-tsaminata asrah, masalah yang ke-18. Nunul wiqayati la tuhdafu min laita illa nuduran. Qala Allah taala ya laitani kuntu ma'ahum. Nun wiqayah tidak dibuang bila bersambung dengan laita kecuali jarang. Berarti kebanyakan laita yang bersambung dengan ya mutakallim itu dikasih nun wiqayah, sedikit tanpa nun wiqayah. Contoh ya laitani kuntu ma'ahum. Ini yang paling banyak ya laitani. Nah, ada nun wiqayahnya ya. Kalau laiti bisa, cuma jarang. Wa ma'al alla tajridwa minan nuni afsah. Sebaliknya, kalau la'alla bersambung dengan ya mutakallim maka yang lebih bagus enggak usah nun wiqayah. Enggak usah pakai nun wiqayah. Kaqouli ta'ala la'alli ablughul asbab. Kalau dibaca la'alla nih boleh, tapi yang bagus la'alli tanpa nun wiqayah. wa anta bil khiyar fi baqi akhwati laita wa la'alla. Adapun saudara-saudara inna yang lain selain laita dan la'alla, engkau boleh pilih bebas. Kalau mereka bersambung dengan ya mutakallim ditambahi nun wiqayah atau tidak boleh. Sama-sama bagus. Khusus laita lebih bagus pakai nun wiqayah. Khusus la'alla lebih bagus tidak pakai nun wiqayah. Selebihnya inna dan saudaranya boleh pakai nun wiqayah, boleh pula tidak, sama-sama bagusnya. Takul inni wa innani, anni wa annani, ka'anni wa ka'annani, lakinni wa lakinnani. Boleh. Wa wujubu nunil wiqayah fi min wa an, takulu minni wa anni. Tapi kalau nun wiqayah pada min dan an yang bersambung dengan ya mutakallim, sifatnya wajib. Minni, anni, wa minhum yaqul bi hadhiha. Tapi ternyata ada saja yang boleh membuang nun wiqayah pada min dan an. Ai minni wa anni wa wasyad. Tapi ini sifatnya jarang dipakai atau syad. Wadzalika qauluhu rahimahullah. Ini yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Walaitani fasa walaiti najara wa ma'ala alla ikis wa kun mukhayyara fil baqiyati wa tiraran khufifa minni wa anni ba'du man qad salafa. Yang lebih terkenal laitani, nah, pakai nun wiqayah. Sedangkan laiti, naam, itu jarang. Untuk la'allah sebaliknya, nah, berarti lebih banyak la'alli daripada la'allani. Tapi engkau boleh pilih untuk saudara ina yang lain yang tersisa. Boleh ini, boleh innani, boleh anni, boleh annani, boleh anni, boleh annani, boleh ka'anni, boleh ka'annani, boleh lakinni, boleh lakinnani. Untuk minni, anni, ini kalau terpaksa boleh ditahfif, yakni nun wiqayahnya dibuang. Di pendapat sebagian ulama terdahulu, minni boleh, minni, anni boleh, anni, tapi itu syad. Al-mas'alatu at-tasi'atu as-sah, masalah yang ke-19. Al-fasihu fi ladun itsbatun nuni. Yang paling bagus untuk lafadz ladun jika bersambung dengan ya mutakallim, maka memakai nun wiqayah. Kaqali ta'ala qad balagta min ladunni udra. Wa yakilu hadfuha ka qira'ati man qara'a min laduni bitakhfif. Sedikit yang membuang nun wiqayah seperti bacaan alul qira'ah min laduni dengan ditakhfif. Naam, wal katsir fi qad wa qad thubutun nun. Nahu qadni wa qadni. Sementara lafaz qad dan qad yang bersambung dengan ya mutakallim lebih banyak pakai nun wiqayah. Nahu qadni wa qadni. Wa yaqillul hadfu, sedikit yang dibuang nun wiqayahnya. Nahu qadi, qati gitu. Wa dalika qauluhu rahimahullah, dan ini adalah yang dimaksud ucapan Ibnu Malik rahimahullah. Wa fi laduni, laduni qalla wa fi qatni wa qatni al khatfu aidan qad yafi. Laduni itu jarang dibaca laduni. Untuk qatni, qatni, na'am. boleh juga dibuang non biqayahnya menjadi qadi dan qati. Wallahu taala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang ad-dhamir, ya, dengan berbagai macam kaidah-kaidah yang disebutkan. Adapun pembahasan berikutnya isim ma'rifat yang kedua, yakni al-alam, insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat di murajaah, ya. Insyaallah akan ada imtihan beberapa waktu selanjutnya. Yassarul umur, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.